Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dengan kita membahas syarat yang ke-9 dari syarat-syarat sholat, artinya kita telah menyelesaikan pembahasan syarat-syarat sholat, dan sekarang kita insyaallah akan masuk pada pembahasan yang kedua dari 3 pembahasan yang ada dalam kitab ini, yaitu seputar tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Qala al-muallif asy-syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali rahimahullah. Wa arkanus salati 14, dan rukun-rukun salat ada 14. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri disertai dengan kemampuan. Wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram. Wa qiraatil fatihah, dan membaca surat al-fatihah. War ruku', dan ruku', war raf'i minhu, dan bangkit dari ruku'. Was sujudu alal a'dha'i sab'ah, dan sujud di atas anggota badan yang 7. Wal i'tidalu minhu, dan tegak dari sujud. Wal jalsah baina sajadatain, dan duduk di antara 2 sujud. Wat tumakninah fi jami'il arkan, dan tumakninah dalam semua rukun-rukun di atas. Wat tartib, dan berurutan. Wat tasyahudil akhir, dan tasyahud yang terakhir. Wal julusulahu, dan duduk untuk tasyahud yang terakhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatan, dan 2 salam. Ini 14 rukun-rukun sholat secara global yang akan dijelaskan nanti oleh beliau perinciannya dan dalil-dalilnya. Ikhwanul fiddin ayyuha talabah rahimakumullah, rukun yang memiliki jamak arkan. Rukun adalah mahiyatus syai', inti dari sesuatu. Juga dikatakan yang namanya rukun adalah janibus syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Itu namanya rukun. Dan yang namanya rukun ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak ada. Apabila rukun tersebut adalah rukun sholat, maka rukun-rukun sholat tidak ada, tidak bisa untuk tidak ada di dalam sholat. Berarti harus ada di dalam sholat. Kapan saja seorang yang melaksanakan sholat meninggalkan 1 dari 14 rukun ini, maka sholatnya adalah kurang. Dan kekurangan sholat tersebut membawa tidak sahnya sholat yang dia lakukan. Sehingga rukun ini tidak diberikan uzur untuk meninggalkannya. Ya, perhatikan. Yang namanya rukun itu tidak diberikan uzur seseorang untuk meninggalkannya, baik dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu. Harus dilakukan. Seandainya lupa dilakukan, maka rekaat yang kehilangan rukun itu harus diulangi, dikarenakan rekaat yang tidak sempurna rukun-rukun di dalamnya adalah rekaat yang tidak sah, rekaat yang tidak teranggap di dalam sholat. Contoh, akan nanti kita bahas, termasuk daripada rukun-rukun sholat adalah membaca surat al-fatihah. Maka konsekuensi daripada hal ini, rekaat apapun di dalam sholat, baik itu sholat yang wajib atau sholat yang sunnah, Apabila tidak dibacakan pada rakaat tersebut surat Al-Fatihah, maka rakaat tersebut adalah rakaat yang mulghah, rakaat yang tidak teranggap, rakaat yang tidak bisa mewakili jumlah satu rakaat yang dapat menentukan sahnya sholat. Ya. Lantas bagaimana kalau seorang itu lupa? Dia meninggalkannya bukan sengaja, meninggalkannya juga bukan karena ketidaktahuan, dia meninggalkannya dikarenakan lupa. Maka jawabannya adalah, kalau tadi kita tahu rukun sesuatu yang tidak bisa diberikan uzur untuk ditinggalkan baik karena sengaja, lupa, atau karena ketidaktahuan, maka rukun tersebut harus ada. Kalau seseorang meninggalkan rukun sholat dalam hal ini adalah bacaan surat Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka rakaat yang dia lakukan adalah rakaat yang mulghah, rakaat yang tidak teranggap, maka dia wajib untuk menambah satu rakaat sebagai ganti rakaat yang tidak sah tadi. Sudah dia melakukan 4 rakaat dari sholat zuhur. Ternyata di awal-awal sholat pikirannya masih tersibukkan dengan perkara-perkara di luar. Mungkin dia masih mengingat pekerjaannya yang sebentar lagi beres. Akan tapi sudah masuk waktu zuhur, dengannya pikirannya terganggu dikarenakan dia buru-buru untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Alhasil di rakaat yang pertama pikirannya melayang dan dia tidak paham apakah dia tadi baca Al-Fatihah atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Diingat-ingat lagi, ternyata dia yakin kalau dia belum membaca surat Al-Fatihah. Berarti dari 4 rakaat yang sudah dia lakukan, yang sah adalah 3. Rakaat yang pertama yang tidak dibacakan Al-Fatihah adalah rakaat yang tidak sah. Maka kalau dia tadi sudah salam, dia wajib untuk bangkit melaksanakan satu rakaat lagi dengan menyempurnakan rukun-rukun rakaat tersebut, dan dia salam. Ya, kemudian dia salam dan barakallahu fikum, dia sujud sahwi sebelum salam. Dia sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini. Jadi yang namanya rukun tadi kan definisinya mahiyatu syai, inti sesuatu, atau janibu syai al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Tidak diberikan uzur untuk ditinggalkan dalam keadaan apapun, harus dilakukan, harus didatangkan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang belum lama kita bahas di dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis al-musyi fi salati, hadis orang yang melakukan kesalahan di dalam sholatnya. Al-musyi fi salati ini dikatakan dia melakukan isaah, dikatakan dia melakukan perbuatan buruk, perbuatan salah, perbuatan tidak benar, dikarenakan dia meninggalkan pada sholatnya rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu kata para ulama adalah rukun tuma'ninah. Rasulullah SAW tatkala melihat orang tadi sholat tidak ada tuma'ninahnya, berarti rukunnya enggak sempurna, apa yang beliau lakukan? Beliau menyuruh al-musyi fi salati untuk mengulangi sholatnya berkali-kali. Ternyata apa motif? Apa yang menyebabkan al-musyi fi salati tadi tidak tuma'ninah dalam sholatnya? Apa jawabannya? Karena al-jahl, karena enggak tahu dia, karena ketidaktahuan dia terhadap hukum dari hukum-hukum sholat, dalam hal ini adalah tuma'ninah. Dan Rasulullah SAW tidak memberikan uzur kepadanya dikarenakan jahl untuk meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Harus diulangi sholatnya, harus diulang, dikarenakan sholat yang dia lakukan tadi adalah sholat yang tidak sah karena tidak sempurna rukun-rukunnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau diibaratkan dengan sebuah bangunan, yang namanya rukun ini adalah inti dari sebuah bangunan. Yang kalau rukun bangunan tadi tidak ada, maka bangunan tersebut tidak bisa dikatakan bangunan atau tidak bisa dikatakan sebagai tidak bisa berdiri sebagai bangunan. Contoh, di antara sesuatu yang paling inti dalam bangunan rumah adalah sebuah pintu. Ya enggak? Ya enggak? Hah? Pintu. Seorang yang katanya ingin membangun rumah, tapi dia hanya membangun tembok saja tanpa memberikan lubang yang digunakan untuk masuk dan keluar dia dari rumah dan dari dalam dan dari luar rumah. Bangunan dia bisa dikatakan rumah enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada pintunya. Karena tidak ada pintunya. Itulah sholat juga. Sholat, kalau satu daripada rukun-rukun yang 14 ini ditinggalkan, maka sholatnya adalah sholat yang tidak sah. Tidak bisa dikatakan sebagai sholat. Paham? Paham ya rukunnya? Apa itu rukun? Paham? Jadi harus ada rukun itu. Rukun itu harus ada. Nah, terus apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Ada syurutus sholat, ada arkanus sholat, ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat. Apa perbedaan antara keduanya? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Al-farqu baina syarti war rukni, perbedaan antara syarat dan rukun. Anna rukna syai juz'un minhu, bahwasanya rukunnya sesuatu itu adalah bagian daripada sesuatu tersebut. Dakhilun fi, yang ada pada sesuatu tersebut. Nah, ulang. Ya, namanya rukun lah, ruknus syai, rukun sesuatu adalah bagian dari sesuatu tersebut yang masuk pada sesuatu tersebut. Rukun salat. Contohnya Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ini masuk di dalam sholat. Ya, bagian daripada sholat dan dilakukan di dalam sholat. Di antara rukun-rukun sholat adalah ruku. Berarti ruku ini adalah juz'un minas sholat, bagian daripada sholat, wadakhilun fi sholat, dan perkara yang ada di dalam sholat. Nah, wa amma syartu, adapun syarat, falaisa min ajza'ihi, maka syarat itu bukan termasuk dari bagian-bagiannya, bukan bagian dari sesuatu. Berarti dia di luarnya, ya, di luar sesuatu tersebut. Contohnya, kemarin kita sudah baca dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, di antara syarat-syarat sholat adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini, barakallahu fikum, sesuatu di dalam sholat atau sesuatu yang bukan di dalam sholat dilakukan sebelum sholat dan terus berlanjut sampai sholat. Ya, barakallahu fikum. Begitu pula raf'ul hadas, menghilangkan hadas contohnya. Milangkan hadas ini bukan dari sholat, ya. Syarat dia. Makanya dikatakan syarat bukan rukun. Kenapa? Karena raf'ul hadas, menghilangkan hadas ini bukan, bukan sesuatu yang ada di dalam sholat, tapi dia sesuatu yang harus ada tapi di luar sholat. Ini syarat, ya. Ini namanya syarat. Barakallahu fikum. Kalau dipermisalkan dengan bangunan, ya, ini mimbab takribil faham. Orang mau punya bangunan, syaratnya apa? Hah? Dia punya keberhakan di dalam tanah yang akan dia bangun di atasnya bangunannya. Ya. Dan kepemilikan tanah ini termasuk dari rumah atau bukan? Bukan. Ya. Berarti kepemilikan lahan atau kepemilikan tanah yang akan dibangun di atasnya rumah ini bukan dari, bukan bagian daripada rumah, tapi syarat untuk seseorang membangun sebuah rumah gitu. Ya. Kalau rukun adalah bagian daripada rumah tersebut, temboknya, tiangnya, gentengnya, pintunya, jendelanya gitu. Barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Nah. Sekarang kalau kita sudah paham tentang apa itu syarat dan apa itu rukun dan apa perbedaan antara keduanya, kita masuk pada rukun-rukun yang beliau sebutkan rahimahullah. Qala al-muallif ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Rukun yang pertama dari 14 rukun salat, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri disertai dengan kemampuan. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah yang ke-238. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jagalah oleh kalian pelaksanaan-pelaksanaan sholat dan pelaksanaan sholat yang tengah. Waqumu lillahi qanitin, ya. Dan bangkitlah kalian kepada Allah dalam keadaan qanit, ya. Qanit ay, di antara tafsirnya adalah berdiri. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk qumu dalam keadaan qanit, berdiri. Dalam melaksanakan sholat kita harus berdiri, tentunya dengan catatan ma'al qudroh, disertai dengan kemampuan. Disertai dengan kemampuan. Orang yang mampu berdiri dalam sholat wajib, tapi dia tidak berdiri, sholatnya dia duduk atau sholatnya dia berbaring, maka sholatnya tidak sah. Sebagus apapun bacaan yang dia baca, sepanjang apapun rakaat yang dia lakukan, sepanjang apapun ruku dan sujud yang dia lakukan, tapi kalau dia tidak melakukan rukun yang ini, dia tidak berdiri padahal dia mampu untuk berdiri dalam sholatnya sholat wajib, maka sholatnya tidak dianggap sebagai sholat yang sah. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadisnya Imran bin Husain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ini asalnya. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, tidak mampu berarti tidak memiliki sesuatu yang mendorong dia untuk berdiri. Dia tidak punya kemampuan. Kalau kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, faqa'idan, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa'ala janbin, dan apabila kamu tidak mampu untuk salat dalam keadaan qa'id, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maka salatlah kamu di atas pembaringanmu. Ya, salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan dalam sholat wajib pelaksanaan berdiri atau tidak berdiri ini ada 3 tingkatan, yang mana 3 tingkatan ini dapat berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain dikarenakan adamul istita'ah, dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk melakukan tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang dalam sholat adalah al-qiyam, sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, ya, berarti ilahnya yang membuat dia tidak berdiri adalah adamul qudrah, ketidakmampuan. Maka dia pindah ke martabat yang selanjutnya, yaitu salat dalam keadaan duduk. Kalau dalam keadaan duduk dia juga kehilangan ilah yang mewajibkan dia untuk salat dalam keadaan duduk, yaitu juga adamul qudrah, tidak ada kemampuan, maka dia pindah ke martabat yang ketiga, yaitu dia sholat dalam keadaan alal janbi, dalam keadaan berbaring. Ya, sholat dalam keadaan berbaring. Ini dalam sholat wajib. Ya, kalau berdiri disertai dengan kemampuan, ini adalah rukun yang ada pada sholat wajib. Adapun dalam sholat-sholat sunnah, maka dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya salat sunnah al-abdu fihi mukhayyar, seorang hamba di dalamnya diberikan pilihan, imma an yusalliha qa'iman wa imma an yusalliha qa'idan. Boleh seorang yang melakukan salat sunnah dia berdiri, boleh seorang yang melakukan salat sunnah dia juga duduk. Hanya saja yang memilih dalam salat sunnah untuk salat dalam keadaan duduk padahal dia mampu untuk berdiri, lahu nisful ajr, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang melakukan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Nah, itu kalau dia mampu. Tapi kalau memang dia melakukan sholat sunnah karena ketidakmampuan untuk berdiri sehingga dia duduk, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana hadisnya Abu Musa al-Ash'ari yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan ditulis untuknya semisal apa yang dia lakukan dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Orang yang mukim, dia ada di negerinya dalam keadaan sehat, sholat sunnahnya senantiasa berdiri. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, pada satu waktu dari waktu-waktu yang ada dia sakit, dan sakit tersebut, sakit yang dia derita, membuat dia tidak bisa sempurna dalam sholat sunnahnya, yaitu dia tidak bisa berdiri, maka dia pun sholat dalam keadaan duduk. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, karena yang mendorong dia adalah ketidakmampuan, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan yang dia amalkan selagi dia mukim dan selagi dia sehat. Ya, selagi dia mukim dan selagi dia sehat. Contoh yang lain, seorang yang mukim, orang ini adalah senantiasa menjaga sholat rawatib, qobla subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da isya, dia jaga, ya, dia jaga terus itu sholat rawatibnya dalam keadaan mukim, ya. Qadarullah ma syaa fa'al, dia safar, dan termasuk daripada sunnah, dari sunnah-sunnah safar, seorang tidak melakukan sholat rawatib. Yang dia lakukan hanya sholat witir dan hanya sholat qobliyah subuh saja. Adapun rawatib-rawatib yang lain, maka Rasulullah SAW dalam safar-safarnya beliau tidak melakukannya, hanya melaksanakan sholat wajib saja, sholat sunnahnya witir dan qobliyah subuh. Tapi orang ini dalam keadaan mukim senantiasa jaga rawatib, terus dia sholat. Tatkala dia safar, dia tinggalkan sholat rawatibnya, insyaallah Allah akan tuliskan baginya apa yang dia lakukan tatkala dia mukim di negerinya. Mananya dia akan tetap mendapatkan pahala sholat rawatib walaupun dia tidak melakukan sholat rawatib dalam safarnya. Nah, barakallahu fikum. Itu rukun yang pertama, al-qiyam al-qudrah, berdiri disertai dengan kemampuan. Dalilnya Al-Baqarah 238 dari hadis riwayat Bukhari 1117 hadisnya Imran bin Husain. Dan catatan yang tadi ana tekankan, rukun yang pertama ini adalah rukun untuk sholat-sholat wajib. Kalau dalam sholat-sholat sunnah, maka seorang hamba itu mukhayyar, diberikan pilihan, boleh dia berdiri, boleh dia duduk. Qala al-muallif rahimahullah ats-tsani, yang kedua. Yang kedua daripada rukun-rukun salat adalah takbiratul ihram. Wad-dalil, dan dalil akan diwajibkannya takbiratul ihram adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang mengharamkan apa yang sebelumnya halal di dalam salat adalah takbir, dan yang menghalalkan yang sebelumnya haram dalam salat adalah salam. Nih. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang diucapkan oleh seorang hamba dalam salatnya sebagai pintu untuk masuk di dalam salat. Takbiratul ihram ini penting diperhatikan, Talhah Abdurrahman. Yang namanya takbiratul ihram adalah takbirnya, ucapan Allahu Akbarnya, ya. Bukan mengangkat kedua tangannya. Kalau mengangkat kedua tangan, ini hukumnya adalah sunnah, ya. Mengangkat kedua tangan hukumnya adalah sunnah. Yang wajib, bahkan rukun, yang rukun itu adalah bertakbirnya, takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Sehingga seorang yang masuk dalam sholat, yaitu masuk dengan perkara yang rukun dan masuk dengan perkara yang sunnah. Yang rukun adalah takbiratul ihram, yang sunnah adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, dan mengangkat kedua tangan, ada tiga pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan sampai pundak, ini pendapatnya Malikiyah, pendapatnya Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ada yang mengatakan sampai furu'ul udhunain, sampai daun telinga. Ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Al-Auza'i dan yang lainnya rahimahumullah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan boleh untuk menggunakan ini dan itu. Ini batasan mengangkat kedua tangan, boleh sampai ke daun telinga, boleh juga ke pundak. Dan ini wallahualam adalah yang rajih. Jam'an bainal adillah, dalam rangka menjamak antara dalil-dalil yang ada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau dalam salatnya mengangkat kedua tangannya sampai ke daun telinga. Pernah juga beliau dalam sholatnya mengangkat kedua tangan sampai ke pundaknya saja. Nah, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbiratul ihram tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya yang mengharamkan perkara-perkara yang sebelumnya halal di luar sholat adalah takbir. Orang di luar sholat itu halal baginya untuk makan, halal baginya untuk minum. Tapi tatkala dia masuk dalam sholat, dia tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Dimulai dari kapan? Dimulai dari takbiratul ihram. Dimulai dari takbiratul ihram, dan larangan tersebut, larangan apa-apa yang tadinya halal di luar sholat menjadi haram dalam sholat, akan kembali halal tatkala seorang sudah keluar dari sholatnya, itu dengan mengucapkan salam di akhir sholat. Kemudian setelahnya, belum berpindah kepada rukun selanjutnya, beliau menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang setelah dia takbiratul ihram. Dan ini bukan bagian daripada rukun. Qala wa ba'daha al-istiftah. Dan setelah takbiratul ihram adalah membaca doa istiftah. Wa huwa sunnah, dan ini adalah perkara yang sunnah. Ya. Apa itu doa istiftah? Doa istiftah yang dicontohkan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah salah satu riwayat yang datang dari Umar bin Khattab, dari Aisyah, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Di antara istiftah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari istiftah yang paling ringkas, adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ana ulang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, pendek toh. Coba diulang. Maunin. Coba diulang tadi doa istiftahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini sudah di penghujung puasa ini. Lemes tenaganya. Antum ikra'u. Semuanya baca. Ana talqin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuka. Satu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini tadi istiftah yang diriwayatkan dari tiga sahabat. Yang pertama dari Umar bin Khattab, kemudian dari Aisyah, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau menyebutkan makna dari doa istiftah ini. Beliau syarah sedikit kalimat-kalimat yang ada dalam doa istiftah ini. Wa makna subhanakallahumma, dan makna subhanakallahumma adalah ai unazzihuka at-tanzihal la'iqa bijalalik. Aku mensucikanmu ya Allah dengan pensucian yang layak dengan keagunganmu. Wa bihamdika ai tsana'un 'alaik, aku memujimu. Wa tabarakasmuka ai al-barakah tunalu bidzikrika. Tabarakasmuka maknanya adalah keberkahan akan didapatkan dengan menyebut namamu. Wa ta'ala jadduka ai jallat 'azamatuka. Ya. Sangat tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuka ai la ma'buda fil ardi wala fis sama bihaqqin siwaka ya Allah. Tidak ada sesembahan pun di bumi dan di langit yang lebih berhak, atau yang berhak, bukan lebih berhak, lebih yang berhak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya. Ini mengandung makna-makna tauhid. Dalam doa istiftah ini ada tahmid, ada bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada tauhid, ada bentuk pengesaan kita dengan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada doa-doa istiftah yang lain, tentunya bukan hanya ini, diriwayatkan beberapa bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bacaan doa istiftah. Di antaranya itu, dan juga termasuk di antara doa istiftah yang paling masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang juga pernah kita lewati hadis ini dalam Umdatul Ahkam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Abu Hurairah tentang bacaan apa yang beliau baca secara lirih setelah takbir dan sebelum bacaan surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotayaya kama yunaqa thawbul abiyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal barat. Juga datang dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', hadis panjang dalam riwayat Muslim. Di antara dari istiftah adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tadi istiftah Ali. Ada istiftah Abdullah bin Umar, ya, di mana ada seseorang yang mengucapkan doa istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terheran dengan doa tersebut, dikarenakannya lah pintu-pintu langit dibukakan, ya, pintu-pintu langit dibukakan. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga dalam riwayat Muslim. Juga ada istiftahnya Anas, ya, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini juga termasuk doa istiftah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Berarti siyagh al-istiftahat, sigoh-sigoh doa istiftah ini banyak. Ada istiftahnya Umar, ada istiftahnya Abu Hurairah, ada istiftahnya Ali, ada istiftahnya Abdullah bin Umar, ada istiftahnya Anas, ya. Terus mana yang afdal? Yang afdal adalah seorang dia membacanya bergiliran, tidak membaca satu kemudian meninggalkan yang lain. Yang afdal adalah dia menggilir. Hari ini atau salat ini dia baca istiftah yang ini, nanti salat selanjutnya baca istiftah yang lain, salat selanjutnya baca istiftah yang lain. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara sempurna. Ai amalkan apa yang ada dalam Islam secara sempurna. Dalam tanawu'at doa-doa yang ada dalam salat, ya baik nanti seperti doa istiftah, ini juga tatanawwa bermacam-macam. Doa-doa ruku ini juga tatanawwa, zikir-zikir sujud juga tatanawwa. Kita disunahkan untuk melakukan tanawu di sana, yakni menggilir, terkadang pakai ini terkadang pakai itu, selama doa-doa yang kita baca adalah doa-doa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baru sampai rukun ya, rukun yang kedua dari 14 rukun-rukun sholat. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk pada rukun yang ketiga, atau sebelumnya ada keterangan tentang disyariatkannya berta'awudz sebelum membaca bacaan Al-Fatihah, kemudian baru beliau akan menyebutkan rukun yang ketiga dari rukun-rukun sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.